Sabdene maos tafsir monggo nyuwun bantuan Fatihah sepisan kangge Pak Kiai Khalil Ketua Cabang NU Jeporo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu sakati yasa wa innahu wonten kalih welas ajae ana sing maos fathah wonten sing maos kasrah wa annahu kana wa innahu kana lan sak temene kelakuan lama koma nalikane jumeneng Abdullah isapa kaulane Gusti Allah sing dimaksud kaulane Gusti Allah nggih menika Kanjeng Nabi jumeneng la apa ya da'unahu hale nyembah sapa Kanjeng Nabi ing Allah Gemeneka tengene daerah sing namene Batnu Nakhlin. Nama secara griki nggih kabupaten Batnu Nakhlin. Nyembah Gusti Allah. Sing dimaksud salat. Wajar kanjeng Nabi tengene Batnu Nakhlin sholat maca Quran kadu mongko parek sapa para jin iki jin-jin sing Islam sami mirengake wacan Qurane kanjeng Nabi niku diterangake yakununa ana sapara jin alai ngatasé mirengake Qur'an libada siku unjel-unjelan unjel-unjelan niku bahasa daerah cara Jawa unjel-unjelan untel-untelan saking katae lek kepengin do mirengake Kanjeng Nabi maca Quran. Mula jin niku nggih wonten sing Islam, wonten jin sing kafir. Sami kalian manungsa ana sing Islam lan ana sing kafir. Nah besok jin sing Islam, Islam sing matine husnul khotimah jenak suwarga padha karo manusa sing husnul khotimah nggih mlebu suwarga sing kafir-kafir ya neraka. Jadi jin niku wonten sing Islam lan wonten sing kafir. Niki ayat nerangake jin-jin sing Islam zaman Kanjeng Nabi dosem remen mirengake Quran. Kala ngendika Kanjeng Nabi jawabi rengene wong kafir. Ayat menika nerangake Kanjeng Nabi nanggapi ucapane wong kafir. Wong kafir-kafir ku nek ngomong do nyeleket-nyeleket. Muhammad kowe mbok aja mbok tetrotno mbok terus-terusno le propaganda Islam aja mbok terus-terusno. Bali mae. Bali rengene kekufuran kaya mbah-mbahmu. Ana wong kafir sing ngomong kaya ngono. Ditanggapi dijawab karo Kanjeng Nabi kala. Ngendika Kanjeng Nabi. Innama ad'u rabbi. Angin pestine nyembah ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Aku tetep nyembah ing Gusti Allah. Pangeran ingkang suwiji ngijeni ora ana sing nyekutoni. Wala usyriku lan ora bakal musyrikake ingsun bikawan Allah ahadan ing salah suwiji. Aku bukan wali ning kuburan, aku gak tahu kubur. Aku selawase meneran ning Gusti Allah sing Maha Suwiji. Mikaje Nabi. Kadang-kadang iming-imingan Abu Jahal sak kancane teko rene Abi Thalib. Pak Abu Thalib, bona'amu Muhammad iku kon leren le dakwah, ora usah gembar-gembur. Pira-pira kepenginane dhewe apa? Nek kepengin duit, tak golekno derma. Nek kepengin wong wedok, tak golekno prawan. Nek kepengen pangkat apa sing kok jaluk. Abu Thalib ditekani wong kafir-kafir kon metuki Kanjeng Nabi. Takonane ngono nek kepengen harta, takhta, wanita kondo wae tapi gak wae leren. Waktu itu paman Abu Thalib yang ngandani disampaikan ke Kanjeng Nabi. Jawabnya Kanjeng Nabi. Kok upama wong kafir itu bisa ngeranggeh, serngenge, dicokok tangan kananku, bulan nok kiriku, aku kon mandek lejak wah, aku ora bakal gelem. Kejobo dakwah aku ini kudu berhasil, nek perlu aku korban nok tengah-tengah perjuangan. Iku jawabe Kanjeng Nabi. Sebabnya apa? Tugas dakwah Islam kanggone Kanjeng Nabi niki tugas. Jadi ora bakal dilereni. Mulane jawabane Kanjeng Nabi, qala innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Aku ora bakal nyembah liyane, aku ora bakal. Aku tetap nyembah ring Gusti Allah. Kul dawuh sira Muhammad kon munani-munani rengene wong kafir. Inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Kul dawuh sira Muhammad inni satemne engsun la amliku iku orang nguasai ingsun lakum kanggo sira kabeh doron ing gawe mlarat. Wala rasa jalan ora iso awet pitutur awet kapian. Aku pribadi ora iso gawe mlarat ning sira ya ora iso awet pitutur ning sira ya ora iso. aku tugas buku ngomong tablek gaji orang gawe melarat gawe manfaat ora iso kul jawa sirawa hamad dijawi kisah Allah kenunan-nunan mana ini satemna ingsun lan yuji roni bakal nyelametake ing ingsun min minallahi sangking seksane Allah nek aku diseksa dening Allah ra ana wong sing isa nyelametake aku kul ini layu cironi ora bakal nyelametake ingsun minallahi sangking adabe Allah nek aku duraka ahadun sapa wong siji ora ana sing isa nyelametake aku mulane aku ora bakal nyekutake Allah aku ora bakal maksiat ning Gusti Allah walan ajidalan ora bakal nemu ingsun biduni saking liyane Allah multahadan ing panggonan pangungsen panggonan perlindungan ora isa aku golek perlindungan ning liyane Allah sing isa perlindungi aku ya Gusti Allah iku wajibaku illa balaghan kejaba nyampe ake minallahi saking Allah warisalati lan kautusane Allah aku dijadikna utusan aku wajib nyampe ake wahyu saking Allah lan risalah sing ditugasake Allah ning ingsun tentu tak sampai akhir masyarakat sebab wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada wa man utawi sapane wong ya'si iku lamun durakane sapa wong Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane tegese dong ora mukmin fa innalahu mongko sak temne iku kedue wong ya sing maksiat ora gelem iman naro jahannam apa neraka jahannam nak neraka jahannam mergo kafir khalidina kale langgen selawase piye nak wene jahannam abadan tegese selawas selawase jadi nak wis kafir nerakane selawase nek namung duraka sing ora nganti tutup kafir niku ana tempone mlane melanggar aturan syarak niku wonten sing ngantos dumugi kemusyrikan utawi kekufuran nek nganti tutup musyrik utawa kekufuran neraka selawase. Sebab napa dosa sing tutup kufur lan musyrik ora bakal entuk pangapuran. Gusti Allah ngendika innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah ora bakal ngapura dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nek liyane kufur liyane musyrik Gusti Allah kersa ngapura dosa-dosa gedhe kaya zina dakwa zina nyolong mateni wong ora ana urusan lan liyane dosa gedhe tapi ora nganti kufur saged lan kersa Gusti Allah ngapura. Carane ngapura? Ima sing lakoni duraka tobat. Ya, nglereni dosane kapok. Atawa didongaake wong liya. Sing wonge ora tobat tapi dilarah didongaake wong liya. Saged-saged bapake ora musyrik, ora kufur. Bolane nek nuju ana kematian sedulur-sedulur Islam. Do ngaturi wong sing saleh-saleh lakune kon nindakake salat jenazah. Ya merokake salat jenazah. Dia jenazah dongane. Dosa-dosa gede saged ilang. Nek dosa-dosa sing cilik-cilik niku malah enteng maneh. Surat An-Nisa juz 6. Inda jutani buka ba'iro matun hauna anhu wafir antum sayyiatikum. Kapan seliramu bisa nyingkiri dosa-dosa gede, dosa-dosa cilikmu tak apura senajan ora tobat. Jadi orangnya dikaya nadam nak bane jahat tauhid wabidina benil kabair tufaru sawa iru wajal wudhu yukafiru wabidina benil kabair tufaru sawa iru wajal wudhu yukafiru nazam johar tauhid sebab ningkiri dosa gede dosa-dosa cilik bisa diapura. Malah ono hati sing nerangake wudhu iku iso kanggo mlebur dosa cilik. Wudhu saged kangge mlebur dosa cilik. Wajal wudhu yukafiru. Oh dan mana? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ngamal-ngamal sae saged lebur ngamal-ngamal sing elek. Ya. Bajane nal maksiat dosa-dosa cilik. Dung kadang-kadang ring masjid tahiyatul masjid. Nggo saged kangge lebur dosa-dosa cilik. Wajal wudhu yukafiru. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fa sayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Kekupurane wong kafir Mekah diterus-terusno. Hatta ida ro'a hingga tekane weruh sapa wong kafir. Ma ing ancaman siksa. Yu aduna kang diancam sapa wong kafir. Nek wis mati, ancamane wis mati, niku seksa neraka. Fasayaklamuna. Moko bakal ngerti wong kafir-kafir itu. Ya. Atau seksa dunia. Yaitu nalika perang Badar. Gusti Allah ngirimake malaikat ewon. Sekawit sewu malaikat berkuda. Tambah mana rong ewu berarti telung ewu. Tambah mana rong ewu berarti limang ewu malaikat. Dinalika perang Badar. Malaikate orang ning tekotok ning melok tandang. Dinalika perang Badar. Penumpasane regreke bom ke wong kafir banane Abu Jahal, Umayyah, Utsbah lan liyane. Ketara niku. Durung besok siksa no akhirat. Muka nak berkaya mohon, kau saya lamu nama baik aku ngerti wong kafir. Man ad aku nasiro, sapa wong segiwe apes penolongane. Coba, sing dibangga banggana wong kafir bakale nek dok dina kiamat arep disiksa. Nek ne bakale ditulungi, tetakno sing nulungi. Sapa? Wa aqallu ajaja sapa sing duwe sithik balane wong Islam dan wong kafir kiratine besok nokane dina kiamat Kanjeng Nabi tasih kadhawuhan saking Allah kul jawa sirah Muhammad in ajri orang ngerti aku iki nalika jawabi Coba apa sih Muhammad? Kiamat, kiamat, bolak-balik mulamuni kiamat. Ono seksa, kapan itu? Kandani Muhammad. Bul. In ajri orang ngerti aku. Aku ribun apa wis cedak. Ma barang tu adu nakang diancam siro kape imam. Mbuh. Meh tepoh. Am ya ja'alu lahu rabbi amaja atau jati'ake lahu marang ma rabbi sapa pangeran ingsun amajan ing tempo aku rak reti mbuh meh mbuh suwe aku rak reti sing ngerti iku Gusti Allah aku rak ngerti Gusti Allah alimul ghaibi sing ngudanani barang sing gaib-gaib. Walailan hiru maka orang lahirake sapa Allah. Ala ghaibi ngatasé barang sing dadi gaib Allah. Akajan ing salah suci. Aku ora ngerti barang gaib sing ngerti barang gaib Gusti Allah. Lan Gusti Allah ora ngerti kalake barang gaib ning ngene sapa-sapa. Tapi ana sing diparingi ngerti barang gaib. Sapa itu? Illa manir tazo. Kejaba wong kang ridani sapa Allah. Min rasulin saking utusan. Nek Gusti Allah paring pirsa Paling-paling wong sing dirijani yaitu utusan-utusan iku sing diparingi persa. Liyane ora ana. Fa innahu mongko satemene Allah yasluku ku ngambahake. Ngakokake sapa Allah. Ngambahake tegese jagaake. Gawe yasluku agawe. Nglampahake mimpi diajahi saking ngarepe utusan wa min khalfihi lan saking durine utusan rasa dan ing penjagaan wong sing dirijani Allah utusan yaitu Kanjeng Nabi antarane sing selalu dijogo dening Allah ngarepe durine kanan kirine. Jadi Kanjeng Nabi niku selalu diubengi malaikat. Dijogo. Apa maksudnya? Jadi cara nyampe ake wahyu tepat. Orang diganggu karo setan-setan. Sebab napa? Malaikat selalu jogo. Dijawuhi Gusti Allah sing nerangake nek utusan iku tentu dijogo dening Allah nek nuju nyampe ake wahyu dijogo. Rosodan maknane penjagaan, yaitu para malaikat. Maksudnya apa? Liak lama supaya mudahnya ini siapa Allah an sak sebenar kelakuan kode ablahu ikut menyampaikan siapa rasul-rasul risalati rabbihim ing piro-piro risalahe pangeran. Jadi wahyu-wahyu piro wae sing disampaikake ya dijogo keselamatane dening malaikat. Jadi wahyu pirang-pirang tutup ngene umate. Mulane Quran sing jumlahe ana 114 surat atau 30 juz. Saking Kanjeng Nabi dumugi kita saged kita waca komplit mboten enten kurang senajan sak huruf mawon mboten sedaya komplit dumugi kita. Sebab napa? Le nyampe ake wahyu dijogo dening para malaikat, jadi setan-setan sing ngaco mboten saged. Wa ahata lan limputi sapa Allah bima ladaihim kawan barang kang ana ngajane Allah. Sekehe barang sing wujud lan sing ora wujud Gusti Allah saged mirsani. Wa ahata iku cara Arab manane nglimputi tegese Gusti Allah ning ujanane komplit ora ana kecer. Wa afsalan saged ngitung cara tiyang sepuh kuno wa afsalan geblak niku ngitung kula sa'en ing sakehe perkara ajajan apane wirangane Gusti Allah pirsa manusa sak jagat pira apa maneh manusa godhong-godhonge wit-witan ki ana pira apa maneh godhong tetesan hujan. Udan sing netes ku ana pirang tetesan. Allah pirsa. Wa ahsa kulla syai'in adadan. Jadi nganti wedi-wedi krikil-krikil sak donya ana pira Allah pirsa. Wa ahsa kulla syai'in adadan. Ayat-ayat sing nerangake ngaten iki kita mantepi, kita eleng-eleng jangge kita. Dadi krentek-krentek ati kita sedoyo dipersani dening Allah. Dimaksud mulane nek ngrentek aja ngrentek-ngrentek sing elek. Ya. Ati nek nuju nganggur-nganggur, tinggal zikir. Dipersani dening Allah. Dipinggir iki suratul Muzzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husn ba'dadzik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna tibah wa arina al-batila batila. وارزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار